Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan kita cintai. Saya masih warannya ini. Saya ketemu presiden gak grogi. Dengan tawaran ini grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Hadirin hadirat yang berbahagia. Terangan yang cukup gamblang tadi telah disampaikan. Ya itulah buah perilaku yang akhirnya di dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillah. Dan saya kadang ini kalau terus Allah itu mikir saya, oh Rasulullah, Allah itu baik-baiknya manusia, kita ini belasak. Kadang saya mikir orang-orang ini beb kan nyuntuh Rasulullah, nyuntuh penjenengan aja susah, nyuntuh itu jangan kan nyuntuh Rasulullah, nyuntuh penjenengan itu susah, timnya susah. Makanya kadang yang dicontoh paling jenggotnya, paling gitu aja kan mudah. Itu nyontoh-nyontoh yang mudah. Peluknya, nah itu kan yang dikit, gondrongnya, nah itu kan itu. Tapi kalau nyontoh daleman, makanya mencontoh Rasulullah itu ya enggak ya gampang-gampang susah. Kalau nyontoh jenggotnya ya bisa. Tinggal dibiarkan aja, bah ya tinggal beli. Susah itu nyuntuh akhlaknya Rasul. Ada orang diludahi kok, yang ludahi gak ada. Saya gak berani mencontohkan. Terus mari kita mencontoh Rasulullah. Gak berani. Bang. Ya apalagi orang sekarang susah memaafkan. Bisa memaafkan reuni. Itu kan karena gak bisa memaafkan. Mulai akhirnya reuni. Makanya besok lagi kalau pacaran putus sebut alumni, jangan mantan. Kalau mantan nggak bisa reuni. Coba kalau alumni pacarku reuni, nggak mudah memang. Ya lo nyontoh ya, panglah nyontoh dohirnya, surahnya mudah. Jubah tinggal. Nah itu mencontoh Rasulullah. Rasul itu nggak pernah bohong. Pas saya pidato sini, mari kita contoh Rasulullah, jangan bohong. Gak tega saya. Lah kita ini gak bohong sehari sehariawan. Bisa, itu baru. Rasul itu kan teladan. Rasul, gimana nyontohnya aja gak berani, susah. Enggak kebayang Rasul itu kayak apa, enggak kebayang. Kalau ceritanya sih saya dapat Rasul itu contoh. Tapi saya enggak berani contohnya. Karena Rasul ini dalam teori sosiologi. Ya ini untuk membuktikan saya habis ngaji di tempat presiden. Bila bisa bilang sosiologi, antropologi. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya. Tapi akal saya ini gak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Gak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik. Mau dari belakang itu apa. Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik. Anak konglomerat muda baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ah, ceritanya tahu saya. Tapi yang gak bisa saya cerna itu kok ada. Anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Loh. Jadi jangan sampai ini, jangan sok-sokan ngerti Rasulullah.

Kita nggak kebayang penjenengan bikinin teh nyuruh. Bikin sendiri. Itu iya. Nyuci baju, nyuruh mesin cuci. Makanya perempuan sekarang banyak yang nggak ngerti. Kalau bau keringat suaminya pindah ke lain, ha? Ya karena gak ada yang tahu, baunya gak ada. Apa yang tahu baunya mesin cuci. Padahal laki-laki kalau pindah ke lain hati, baunya beda. Beda dong. Beda. Itu rahasia saya. Rahasia saya sama Habib. Gak ada tahu. Jangan kita sih tahu ya. Iya, makanya dulu ada orang karena mencuci baju suaminya kaget dia. Rambut, rambut siapa ini kasih? Loh, kan itu tahu. Sekarang mana orang tahu? Ada rambut, ada lipstik, nggak ada yang tahu. Hanya istri saya pinter. Saya selalu dikasih baju putih. Kalau ada lipstik nempel ketahuan kita ini. Istri saya jago kalau mengatur strategi itu. Jago. Iya. Di bahkan ini. Nah, istri saya juga kirim laki-laki nganterin saya kemana-mana. Dan dia patuhnya sama istri saya, bukan sama saya. Ini direkam. Dia lihat di sana. Oh jago kalau udah urusan begitu, mengolah. Nah Siti Khadijah ini orang paling kaya konglomerat. Bawa makanan sendiri naik ke atas gunung. Kok gak nyuruh orang? Ini gak bisa dinalar. Sayyidina Abu Bakar konglomerat paling kaya mau nuntun unta Rasulullah. Yang Rasulullah bukan orang kaya. Coba ayo. Ceritanya nyampe, tapi psikologinya apa kita gak nyampe. Makanya Rasulullah ini dianggap tukang sihir. Dan inilah yang membuat sampai hari ini 100 tokoh dunia ditempati oleh Rasulullah. Karena perangkat sosial Rasulullah tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan raja, bukan panglima perang, tapi mampu nyuruh 300 orang pergi menghadapi 3000 orang. Apa itu bukan lu mau mati, bukan gitu. 300 orang ngadepi 3000 orang yang 4000 di perjalanan mau berangkat gitu loh. Coba sementara sekarang hanya itu bersihin masjid nanti suruh bersihin masjid nanti itu perang 300 orang perlengkapan seadanya strategi seadanya ngadepi pasukan 3000 berangkat siap gitu. Kalau sekarang berangkat ya, ntar dulu beb. Ini gimana? Nah, itu yang tidak bisa dibaca. Psikologi apa yang ada dalam diri Rasulullah. Makanya Islam ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menjadi masuk akal. Enggak masuk akal. Sampean kalau belajar Islam, sampean tahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bilang begitu di Arab kan susah. Allah itu enggak kelihatan. Sementara ribuan tahun orang Arab itu punya patung yang kelihatan. Oh, biasa punya Tuhan kelihatan, kok diajari Tuhan enggak kelihatan. Biasanya Tuhannya banyak, diajari Tuhan apa enggak konslet. Iya, biasanya Tuhannya banyak, diajari satu. Susah memahaminya. Seperti saya, biasa istri satu ditawari banyak. Pusing juga saya. Gak biasa. Saya tidak terbiasa. Saya ngomong santri biasa. Dengan mulut yang berbeda-beda. Tapi dengan dua gak biasa kayaknya. Gimana ceri caranya? Satu aja pusing saya. Pagi-pagi sudah pidato. Lah iya. Lah itulah makanya waktu saya mau nikah. Ingat betul. Mungkin gara-gara itu ya. Saya mau nikah itu disuruh ngaji kitab dulu. Di situ ada Ja'ar Rajulun ila Umar Abdul Khattab. Laki-laki yang datang ke Sayyidina Umar. Dan nanya ini siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ngapain? Abu Dzar itu datang ke Sayyidina Umar untuk mengadukan istrinya. Jadi Abu Dzar itu punya istri cerewetnya luar biasa. Sementara Abu Dzar itu status sosialnya kepala suku, panglima perang, hartanya banyak, tapi istrinya satu cerewetnya luar biasa. Sampai berpikiran, ya Allah, kurang satu aja cerewetnya gini, aku kaya, panglima perang, istri satu cerewet, awas tak tukar tambah. Tapi sebelum tak tukar tambah, sebaiknya konsultasi sama Sayyidina Umar. Pasti ngerti lah caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak gitu. Datang suruh istri, assalamualaikum. Buh, gak jadi karena gak ada jawaban. Ternyata di dalam rumah. Ternyata Bunyai Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diem gitu. Diem gitu. Selesai ngomel baru, assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Insyaallah. Khair-khair. Ada apa sore-sore begini? Jadi ya Umar, sama saja. Akhirnya apa? Lah disitulah maka kemudian Sayyidina Umar ditanya sama Abu Dzar. Ya Abu Dzar, ya Umar, apa Abu Dzar? Aku gak bayangin kamu ngomel istrimu begitu. Nah, ada pertanyaan gitu, punya hati kok datang balik pintu. Awas kalau jawabannya menyakitkan. Ngomeli lagi. Ternyata jawaban Sayyidina Umar, iya Abu Dzar, aku kamu dengar sendiri istriku ngomel setiap hari. Tapi bagiku itu biasa banding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya langsung serab gitu. Coba kalau coba, iya kayak radio rusak. Wah comel lagi. Nah itu makanya kemudian saya diweleng sama guru saya. Ya, kamu kalau pengen contoh yang apa? Jangan suka marahi perempuan. Gitu. Diemlah kalau perempuan ngomel. Walaupun kamu sanggup marah, tapi reda dan tenang. Kalau perempuan hatinya tenang, gendong membelai anak. Kalau perempuan emosi, jantungnya panas. Dua bayi ikut panas, air susunya panas. Diminum bayi, bayinya panas. Maka dari... Dah itu, ya benar. Dibilang saya, kamu jangan suka marahi perempuan. Perempuan itu sawah. Sawah itu harus selalu dingin karena untuk nanam. Apalagi kalau sudah ditanami, jangan dibakar. Iya, makanya perempuan ini seperti sawah. Biar tanamannya bagus, aliri air yang bagus, kasih pengairan yang indah, pupuk yang indah. Maka perempuan jangan sekali-sekali. Lagi dikasih uang biar hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, ngomong anak dan jangan dimarahi. Sawah gak boleh dibakar, harus tetap tenang. Makanya kalau perempuan lagi marah, itu biasa aja. Gak usah heran loh dia buang sampah. Nah laki-laki ini kan kalau sampahnya buang jangan ditutup biar sampahnya gak masuk. Lah itu. Lah kenapa? Perempuan itu hidupnya stres. Stres gak ada. Laki-laki sih enak. Perempuan dititipi anak 9 bulan di dalam perut. Kita beb, anak habis itu pergi ngerokok kemana? Lah iya kan? Iya Bapak Tut ini enak. Perempuan nanggung 9 bulan, tengkurep gak enak, miring gak enak, ini lo nungging gak enak, apa aja gak enak. Setelah itu bertarung setiap kelahiran. Setelah itu gendong anak gini, ya Allah. Pagi-pagi istri saya sudah bawa anaknya. Dan saya kadang itu gayanya kayak bila anak. Istri ngomel gitu, nah, jangan lah anak kok dimarahi terus. Biarin. Iya, ngomel pokoknya kalau udah terkait itu ngomel. Saya cuma diam aja. Nanti anak saya dibangun. Habis itu didulang satu-satu gitu. Pakai sepatu salah, apa-apa salah. Saya pernah sekali ngomel sama istri saya. Bu jangan gitu ngurus anak yang baik. Rumah itu berantakan. Sudah ya Allah. Jangan gitu ngurus anak yang bagus. Tiba-tiba gak pernah begitu aku dipegang tanganku. Mas, marahi aku terserah. Tapi aku pingin satu saja. Beralih, aku jadi laki-laki, Mas jadi perempuan. Saya bilang, ya. Sehari aja ya. Ya. Benar sehari saja. Aku yang ngatur strateginya. Ya terserah, pokoknya kita bawa ibu, aku bapak. Nah terus, terserah mas gimana. Oh ya sudah, aku ngerti caranya. Ini ada uang 10 juta. Pergi kemana? Cari teman-temanmu yang paling kamu kenal, ajak makan. Tapi berangkat dari rumah, 2 malam sudah harus pergi dari rumah ini. Cari temanmu. Kan istri saya langsung, menyetir mobil, wes sama teman-temannya. Wah, aman saya. Ada tamu, anak masih tidur. Pagi mulai. Ya, ayo nak bangun, bangun, bangun, bangun. Yang pertama ditanya, ibuku mana? Ya Allah, ada yang ngompol. Ada yang pempesnya di bawah gini, gini. Ada e-e-nya. Ya Allah, gak kebayang saya. Wah, itu ke kamar mandi, dimandiin kenyepen, kedinginan. Waktu didulang, kebesaran saya dulangnya, piringnya dilebar. Ya Allah, bis sudah bis, saya gak kebayang. Bis itu, ya Allah, dia ngompol, remote AC dibuang. Aduh, aduh, lipstik ibunya habis untuk ngecat tembok. Terus baju ditarik, ya Allah. Jam 10 udah mendekati menyerah saya. Kuat aku, tapi kan harga diri. Jam 1 udah mulai menyerah. Wah, mati aku ini. Gitu. Umatku sebegitu banyak, bisa gila saya ini. Gitu. Baik, sudah. Aku menyerah. Gak kuat aku, gak kuat. Lah. Jadi udah tahan saya itu, udah ngerti saya pasti akan nyerah. Lo kok cepet pulang? Iya, aku tahu. Gitu. Ya, biarlah aku yang tetap menjadi perempuan karena ini takdirku. Saya pegang tangannya, saya cium 7 kali tangannya itu. Wah, ampun setelah itu. Makanya saya membayangkan istri 2, gak berani saya. Begitu tadi Pak Alwin menceritakan tentang banyak sini. Saya lihat sound system kayak lihat wajahnya. Makanya saya tadi apa ya ibu, ya jangan bikin perempuanmu marah. Nanti itu dam kemarahannya. Jangan sampai sawah itu terbakar. Kelahi. Ini serius ini. Pakan dan tolong dandan yang cantik. Sampai kalah cantik sama santri ya. Dandan habis subuh sampai jam 7. Ini saya gak ngerti, belum pernah istriku sandan sebegitu lama. Saya belum pernah lihat istri saya secantik itu. Belum pernah. Ya, saya ini kan belum pernah lihat ada perempuan secantik itu luar dari tahu doanya apa. Pasti mirror on the world. Nah, habis itu saya duduk di mobil. Di sebelakang ini istri saya. Wek, saya lirik-lirik dari kaca. Kayaknya saya bilang kan gitu. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi udah terlanjur jalan. Ya Allah, begitu berhenti di lampu merah. Ternyata di depan situ di lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Ini nih, ini masalah. Langsung gak ada remnya. Ya Allah, Pin, igulono wito kok ayu deh. Ini ya itu gak pakai nunggu detik. Tiba-tiba dari belakang ini saya nih. Cubit kerasnya lori. Nah gitu dasar matanya laki-laki. Aku sudah dandan dari pagi gak ada yang muji. Itu perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Dasar matanya laki-laki. Habis itu darah air matanya keluar semua. Udah blonteng semua. Habis cubit. Ini pengalaman saya. Dan saya gak mungkin menarik kalimat saya. Enggak dek, gak mungkin dong saya udah ngomong. Iya. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa, sesek ini mau dicubit di sini. Wah gitu, saya cuma tahu namanya santri dulu, putar otak, salah. Iya dik, apa aja? Dasar matanya laki-laki, dasar matanya laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi begitu masih kelihatan, iya kulihat. Dengan jelas bahwa di situ ada perempuan cantik, tapi dia sudah tersembunyi mas. Apa selalu begitu matamu? Iya, karena aku laki-laki. Perempuan cantik tersembunyi kayak apapun, pasti aku tahu dan mampu melihat. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Langsung kendor. Enggak. Lah itu lah. Itu, ya Allah kadang gitu. Nah itu makanya rendah. Nah inilah saya Dina Umar. Kayaknya kita tidak usah kaget-kaget. Laki-laki. Saya tahu kok. Makanya kalau ada pawangnya. Jadi memang ini kita gak bisa membayangkan Rasulullah itu dengan teori-teori hadis yang ada itu adalah ceritanya. Situasi psikologisnya gak bisa kita tangkap. Bayangkan Islam itu mengajarkan sesuatu yang gak dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Orang Arab itu jarang mandi. Tiba-tiba Islam nyuruh mandi toharoh pakai air di sebuah tempat yang gak ada air. Coba orang minum aja susah lu mandi. Suruh jinabat. Tel air aja susah. Minum itu lu susah, malah disuruh buang air untuk mandi. Iya kalau orang sini jinabatnya sebulan sekali, orang sana semalam 8 kali. Karena makanannya kambing. Sini kan terong. Duh. Tempat yang panas seperti itu disuruh puasa. Tempat yang panas disuruh buka kepala kalau lagi tawaf. Di mana syahwat terhadap perempuan begitu tinggi, kalau tawaf perempuan malah disuruh buka. Wuh, syahwatnya tinggi. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju gak ada jahitannya. Coba. Kalau mau melakukan sesuatu kan tinggal wes gitu aja. Coba. Wih, lu gitu bisa dipatuhi sama orang. Ah? Bisa dipatuhi. Gitu. Lu ini kan ceritanya gimana? Makanya kalau bisa cerita, bisa. Tapi yang paham siapa? Ya orang yang hidup Rasulullah. Maka yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang yang hidup bersama Rasulullah. Karena ngerti suasana batin di mana Rasulullah. Kalau kita katanya. Kalau kita kan cuma katanya. Oh, kita gak pernah ketemu Rasulullah. Ya cuma katanya. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Nyanyi kita, tapi di tempat yang olah tunanetra, bintang kecil di langit yang biru katanya, ya kan gak lihat sendiri mereka ada coba. Nah generasi kita ini sudah generasi katanya, makanya jangan sok-sokan. Menurut Rasulullah, iya menurut Rasulullah, oh ceritanya, tapi gak ngerti situasi psikologisnya. Bagaimana bisa seorang Sa'labah bin Abdurrahman diutus Rasulullah menembus kota Madinah. Begitu melihat perempuan telanjang tanpa sengaja, saking takutnya bersumpah tak kena mati. Terus sampean tak suruh nyontoh yang begitu. Wong ada gedeknya aja dipolongi. Enggak lah, sorry ya enggak gitu, udah. Lalu kita mau ngomong apa? Mbak, ayo. Kita ngomong apa? Kita bisa cerita. Makanya kiai-kiai tidak pernah mari kita langsung mencontoh. Enggak ada kiai, enggak. Kita ini sudah tidak ketemu Rasul. Ketemunya para habaib begini ini. Ya kira-kira beginilah. Gondrong-gondrong juga gitu Rasul kan. Loh Rasul kan gondrong juga. Makanya kalau potong sahabat rambutnya. Itu yang tersisa kan panjang sekali itu rambutnya. Emang Rasul rambutnya pendek? Enggak banyak. Ini. Lah iya. Panjang rambut Rasulullah. Enggak ada rambut Rasulullah kok pendek gini. Rambut tentara. Rambut banser. Rasul rambutnya panjang. Kagak Rasul. Gini. Katanya. Nah makanya gitu kata. Katanya, lo makanya orang kalau masih memahami prinsip maulidir Rasul, Rasulullah itu orang Makkah, lahir di Makkah, peringati lahirnya karena ada di Makkah, orang akan tahu bahwa Rasul itu orang Makkah, tuh, nih tahu. Yang ketemu Rasulullah ya sahabatnya, itu yang paling ngerti Rasulullah. Suruh tidur, ya udah tidur ya Rasul. Tidur, mati, mati, matilah. Sayyidina Ali. Yang enggak bisa kita cerita, yang kita bisa nilai psikologinya ceritanya ada. Loh, makanya yang bisa nyontoh Rasul ya Rasulullah. Ya ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Lah kalau kita sudah katanya. Makanya kalau kita mengatakan Rasulullah kata siapa? Menurut siapa lo? Makanya ketika kita berbicara Rasulullah selalu ada kata an. Di mana? Dari sini, dari. Rasul ngapain? Rasul nyuruh. Nyuruh apa? Ya pokoknya nyuruh menurut ini. Ya tulis itu, tulis, tulis. Apa? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Enggak boleh. Dari siapa? Dari sini. Udah. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bareng sama Rasul, tulis aja kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Nah ini apa? Lihat tok, ya ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ini apa? Bertok, ya sami itu kok. Oh lah. Makanya an. Kita ini sudah an yang keberapa? An. Lalu, banyak tergantung kalau kita dari siapa, dari Kiai Hasyim ya. Jalan ya, jadi Muhammadiyah. Kalau katanya Habib Rizik ya jadi FBI. Kalau katanya Pak Sukino ya jadi kan gitu. Kan gitu aja. Kalau katanya Pak Amin Rais ya jadi PAN. Ini memang tergantung katanya. Betulan kita ini katanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah teruji keilmuannya. Al Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saja itu bahasa Asy'ari orang Jombang. Di Indonesia ada satu lagi perempuan namanya Syekhah Fatimah di Palembang. Selebihnya ya paling hafal dua, hafal tiga. Suaranya banter. Ya. Ada yang hafalnya cuma satu, kulu bitatin dolala. Tapi apa saja hadisnya itu aja. Iya. Kayak kunci, kayak kunci Inggris. Problem kunci apa saja, kuncinya cuma itu aja. Naik kenceng. Itu. Kulu bilang kulu, kulu bilang kulu, kulu bilang kulu, kulu, kulu, kulu, kulu. Kalau kita sih jawabnya enak. Alah, innamal a'malu binniat. Lah itu. Lah makanya kalau yang menurut Kiai Hasyim ini ya, kita lihat makanya orangnya enak, longgar. Karena kalau yang ini ngertinya cuma satu aja. Maka cepat mati. Kayak ibu-ibu dalam rumah tangga kalau ngertinya cuma masak gulai. Itu gule aja, dua bulan setruk. Kalau kiai ngerti apa-apa enak. Menurut ini oh begini, kamu kalau sholat gimana? Kentut, ya sudah. Pet, ya kepepet, ya sudah ikut Sayyidina. Ikut Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik, itu batalkan wudu. Kalau Imam Syafi'i, malah enggak apa-apa. Makanya kalau kita ngentutan, ikut Imam Malik aja. Tapi kalau suka gelek, ikut Imam Syafi'i. Syafi'i. Nah yang susah itu udah ngentutan juga gelegean. Nah yang susah. Imam Samudra. Lu Islam itu indah. Lu ada yang mengatakan Rasulullah berjenggot. Ya ambil aja kalau kalian pengen berjenggot. Ya ambil bagus. Bagus berjenggot. Karena mukanya memang muka pantas berjenggot. Lu kan gitu. Sementara urusan jenggot Rasulullah menyebut kalimat Yahudi, bukan urusan jenggot itu syariat, tapi karena harus menyelisihi orang Yahudi. Kan makanya itu kita menurut ini oh ternyata menurut menyelisihi orang Yahudi, karena orang Yahudi itu nah itu terjadinya kapan? Ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, sahabat pasar Madinah ini pasar terbesar di tanah Arab. Ketemu sama orang ya Rasul, hari itu ada orang pipinya tembem gini, kumisnya dua ini, tapi barangnya bagus-bagus. Orang mana itu ya Rasul? Itu orang Tulubul Ilma. Lubis, sin waktu di Mekah belum ketemu sama orang itu. Begitu di Madinah besoknya lagi ketipu ya Rasul. Ketipu gimana? Ada pedagang licin kayak belut kelongoli. Ini tipu. Belum di tawar katanya ada yang nawar 10 juta, barang 10 ribu dijual 100 ribu, kita ketipu. Apa ya Rasulnya? Oh itu biasanya Yahudi yang tahu, orang Yahudi tidak lihat aja jenggoten apa enggak. Kalau enggak jenggoten, beli titi, rambutnya hitam walaupun tua, giginya juga utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul. Lah kenapa? Itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditempeling. Pewaknya. Palanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir ada. Palanya pecah. Tapi wong malaikat ya celing keluar. Utuh lagi. Kamu kalau sama orang itu hati-hati ya Israel. Kenapa ya Allah? Oh, jangan kan kamu, aku aja pernah ditantang tentang ilmu mu habis, oh, enggak masih ada, tak kasihkan Khidir nanti cari kapan kalau ketemu dia lagi, iya ya Allah, datang malah kayaknya, assalamualaikum ya Musa, pak minta tempeling lagi, enggak nyawamu sudah expired, oh yang bener dong, besok lagi bilang, yang coba cabut, udah malaikat yang lain yang bilangin, rambutmu sudah putih, mu sudah rontok. Terus jenggotmu udah semrawut kayak gitu, itu tandanya. Oh ya udah kalau gitu cabut, dicabut. Begitu dicabut orang Yahudinya mik, ini jalan keluarnya. Akan ku semir rambut, akan ku perbaiki gigiku, akan ku cukur jenggotku. Kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Kan gitu. Lah itu ada dalam kitab-kitabnya Bani Israel. Israel emang enggak pernah baca soalnya. Orang Bani Israel itu makanya banyak yang mati itu digundul sama dicabuti giginya. Biar kalau mati dikira bayi. Makanya ada cerita malaikat Munkar Nakir kaget, oh ada bayi mati. Bulunya diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati agak besar. Bukan bayi. Ini digundul. Ini dicukur, digundul. Enggak lah protapnya begitu kalau enggak ada giginya bayi. Bukan ini bukan bayi, ini gundul. Enggak, ini bayi pokoknya tak serahkan kamu lah. Enggak bisa sebelum kamu pergi, tak cek dulu. Kamu kalau pengen tahu gimana caranya. Gampang, aku kan punya bidadari banyak. Dari turun ya, enggak usah pakai baju. Nah bayi yang besar itu twing. No one dibilang. Itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Jadi makanya tafsir Bani Israel itu masalah. Suka-suka dia aja. Lalu termasuk Bani Israel menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki begini, perempuan begitu. Karena buah khuldi berbuah 6. Yang tidak diambil, ya pun 6-6-nya diambil, 3 diambil sama Nabi Adam, serahkan Siti. Ukul sama Nabi Adam, pecah, serahkan Siti. Mau dimakan ketahuan Allah, sembunyikan di sininya. Itu. Nah yang 2 ditaruh kiri kah? Kanan, makanya pelentung sini, situ, pecah. Nah yang laki-laki, Nabi Adam panen 1 ketahuan, dilek 1 di sini nyantol. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini. Dah kan? Nah itu makanya dilarang tafsir Israiliyat itu untuk nafsiri Quran, karena iseng mereka itu. Nah ya makanya ulama-ulama yang tahu bahwa oh ternyata ada problem jenggot dengan orang Yahudi. Begitu di kampung yang tidak ada Yahudi, ulama-ulama dulu sudah enggak ribut. Jenggot, nah, itu suasana sosiologi apa antropologi yang berbeda dan geografi yang berbeda, lo kan gitu. Jangan pornografi, dah inilah. Jadi kalau ngaji begini tuh lupa kadang saya bisa begini. Itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggot tuh dok. Itu zaman kalau enggak paham, kan akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i. Bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Pada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh tidak ada itu Wali Songo. Pak Wali Songo, fiktif. Karena sebelum Wali Songo, Islam sudah masuk ke Indonesia. Lewat jalur, mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh. Tuh. Wali Songo dibilang enggak ada. Nah yang bilang begitu jenggoten mah. Kalama jenggoten ada inisialnya siapa? Ada istilahnya, ada inisialnya BRBS Badrussalam. Ketularan saya sama BBSB ini, ketularan saya. Itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Inisial apa? Bawazir. Ini sih sial. Ada namanya Zainal Abidin. Ini juga dewoan. Nah makanya terus Kiai Said mangkel dasar orang kalau jenggot ini goblok. Nah orang ini balas Kiai Said yang goblok.

Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kiainya sepi, cari pasar. Nah, makanya kalau ada orang merconan enggak usah dimarahi karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama. Lah inilah. Yang kayak gini jangan dilupakan. Haji mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Bung, nanti ngantrinya lama pakai kain ihram. Lah baik Allah mah kejan, Ka'bahnya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Lah seperti malam ini sholawatan itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasulullah. Itu jarak yang sangat panjang ini. Kayaknya ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dino ni Senin rolas mulo tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Yang muda. Wassalamun samirun lakini ada jantan. Santri muda yang tua ya. Halo ya nabe. Assalam alaika. Wal jamaah tua. Wal jamaah Sunda. Ya Rasulullah salam. Assalamun alaik. Aslilin majid. Wal jamaah dangdutan ya. Itu apa? Lupa. Ya Rasulullah salamun alaik dededeng dededeng. Ya Rabbi asya niwa atfatain